Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Rabbuna jalla wa ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia, rahimakumullah. Satu hal yang seringkali dituduhkan kepada Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bahwa apa yang beliau lakukan, yaitu gerakan tauhid, dakwah tajdid, dinilai sebagai bentuk pemberontakan terhadap pemerintah umat Islam yang saat itu sedang berkuasa. Dalam hal ini adalah khilafah Utsmaniyah. Kalau dalam buku-buku umum seringnya disebut dengan Ottoman. Ottoman itu dari bahasa Arab Utsman, Utsmaniyah. Ya, tapi sering disebut dengan apa? Kerajaan Ottoman. Ottoman itu Utsman. Ya, Utsman. Daulah Utsmaniyah, khilafah Utsmaniyah. Ya. Nah, yang paling sering mengangkat isu ini adalah kelompok Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir. Terkhusus lagi Hizbut Tahrir, karena mereka adalah kelompok yang paling memimpikan untuk tegaknya kembali daulah dan khilafah seperti daulah dan khilafah Utsmaniyah. Jadi kebencian mereka kepada Imam Muhammad bin Abdul Wahhab itu luar biasa. Nah, sekali lagi, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab sering dituduh melakukan pemberontakan. Karena sebab inilah, maka dakwah at-tauhid dan secara khusus Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dianggap memiliki pemikiran Khawarij, dinilai memiliki pemikiran revolusioner, suka memberontak, mengkafirkan dan seterusnya. Nah, untuk meluruskan persepsi yang keliru ini, maka mau tidak mau kita harus mempelajari secara utuh sejarah Khilafah Utsmaniyah, terkhusus wilayah yang saat itu ditempati oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang sering disebut dengan daerah Najd. Jadi Timur Tengah itu secara garis besar terbagi menjadi tiga wilayah. Ada Hijaz, Najd, ada Tihamah. Kalau Najd itu gampangnya daerah pedalaman. Kalau Hijaz itu Mekah, Madinah dan diantara keduanya. Kalau Tihamah itu daerah-daerah yang ada di tepi laut, Laut Merah, Laut Arab, ya Teluk Aden, itu sepanjangnya disebut dengan Tihamah. Nah, wilayah dakwah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab di awal kali beliau berjuang itu wilayah Najd. Kita ulang kembali, daerahnya wilayah apa? Wilayah Najd. Najd. Wilayah-wilayah Najd. Ketika kita membaca sejarah Najd terkait dengan Khilafah Utsmaniyah, ternyata tidak ada satupun bukti yang menguatkan bahwa Najd termasuk wilayah teritorial Khilafah Utsmaniyah. Memang benar Khilafah Utsmaniyah memiliki wilayah yang membentang dan menjuru sampai ke negeri Yaman bahkan. Jadi kalau ini Timur Tengah, ya, yang paling ujung itu ini Jazirah Arab, yang paling ujung di Laut Arab itu Yaman, atasnya Saudi Arabia, di atasnya Yordan, di atasnya lagi Suria, terus ke arah kanan atas Irak, kemudian menyeberang Teluk Persia, itu ada Iran, naik lagi ada Palestina, Lebanon, kemudian naik lagi masuk ke Afrika, Mesir, kemudian menyeberang lautan ada Turki, Istanbul. Wilayah Utsmaniyah memang sampai ke negeri Yaman. Tetapi zaman dulu di Jazirah Arab itu sudah pecah, terdiri dari beberapa kerajaan, bahkan banyak kerajaan-kerajaan kecil dengan pemimpinnya masing-masing punya wilayah kekuasaan dan otonomi sendiri-sendiri, satu sama lain saling mengakui haknya, satu sama lain kadang saling menyerang dan saling mengalahkan, satu sama lain saling menguasai. Jadi kerajaan-kerajaan kecil, daerah-daerah yang sudah terpisah. Tidak semua daerah-daerah itu dikuasai oleh Khilafah Utsmaniyah, termasuk Najd, wilayah dakwahnya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Itu bukan masuk dalam teritorial Daulah Utsmaniyah. Dibuktikan lagi bahwa selama Najd itu ada, jauh sebelum Khilafah Utsmaniyah, demikian juga setelah munculnya Daulah Utsmaniyah, tidak pernah secara resmi Daulah Utsmaniyah mengirim pasukan, mengirim utusan untuk menguasai daerah Najd. Khilafah Utsmaniyah baru mengirim pasukan untuk menguasai Najd setelah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala itu mendakwahkan Tauhid. Mereka mengirim pasukan untuk apa? Untuk memerangi Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Sebelum Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab yang berjalan berseiringan dengan Muhammad bin Su'ud, pendiri Kerajaan Arab Saudi yang pertama kali, kakek mereka yang paling jauh, sebelum beliau berdua bekerja sama untuk mendirikan negara Tauhid, Khilafah Utsmaniyah tidak pernah mengirim utusan pasukan ke sana. Apalagi ada tuduhan bahwa Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab terlibat, ya, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala terlibat dalam konspirasi untuk melemahkan dan meruntuhkan Khilafah Utsmaniyah. Ada tuduhan seperti itu, bahwasanya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab ini diperalat oleh penjajah-penjajah asing, orang-orang kafir Eropa, itu diperalat untuk ikut melemahkan Khilafah Utsmaniyah dari dalam, dari internal. Sampai kemudian Daulah Utsmaniyah waktu itu secara resmi melakukan perjanjian damai dengan Kekaisaran Rusia. Mereka sudah menyatakan tidak mampu, lemah. Perjanjian itu dilakukan pada tahun 1699. Tahun 1699. Setelah kita teliti, ternyata perjanjian itu terjadi antara Daulah Utsmaniyah dengan Kekaisaran Rusia. Ya, masih Kekaisaran Tsar dulu ya, Rusia. Itu kapan terjadinya perjanjian damai? 5 tahun sebelum Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dilahirkan. Kalau kita lihat sejarahnya, tahun. Kalau tahun kan gak bisa dibohongin. Gitu. Sejarah itu bisa dilihat dari tahun, kapan terjadinya. Semuanya sepakat bahwa perjanjian damai saat itu, ya, terjadi di Zagreb, sekarang ibu kota Kroasia, itu tahun 1699. Sementara Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab lahirnya kapan? 5 tahun kemudian. Kenapa bisa? Orang yang baru lahir 5 tahun setelah perjanjian dibuat dituduh ikut dalam konspirasi untuk meruntuhkan Khilafah Utsmaniyah. Enggak masuk akal. Nah, tetapi ternyata tidak semua orang mau berpikir jernih, cermat dan teliti. Asal terima informasi aja. Bahwasanya di antara faktor keruntuhan Khilafah Utsmaniyah itu adalah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Sehingga kesimpulannya satu, bahwa tidak benar dan betul-betul tidak benar ketika dikatakan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah termasuk pihak yang ikut meruntuhkan khilafah Utsmaniyah. Tidak benar juga apabila dikatakan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab melakukan pemberontakan kepada daulah Utsmaniyah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita ingin melihat dan mengerti keyakinan dan pemahaman Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala tentang radikalisme, tentang terorisme, atau yang kemudian disebut dengan faham khawarij, kita harus membaca karya-karya tulis beliau yang itu diajarkan, disebarluaskan. Pemahaman dan keyakinan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab itu menjadi ciri khas yang melekat pada dakwah yang beliau sampaikan. Apakah benar beliau memiliki pemahaman radikalisme? Apakah benar faham yang beliau anut adalah faham ekstrim, sehingga beliau dikatakan seorang ekstremis, seorang teroris? Benar? Kita lihat sebagai bukti di dalam kitab Al-Usul Sittah, kitab yang sudah menjadi umum kita kaji di kalangan ahli sunnah. Dalam kitab Al-Usul Sittah, Al-Usul Sittah itu 6 pondasi utama di dalam kita beragama. Kata beliau rahimahullahu taala, al-aslus tsalits, pokok pondasi yang ketiga. Kata beliau rahimahullah, anna min tamamil ijtima' as-sam'a wa ta'ah liman ta'ammara 'alaina walau kana 'abdan habasyian. Ini ideologi dan keyakinan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Maka bagi siapa saja yang menuduh tanpa bukti bahwa Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab menganut faham ekstrim, memiliki pemikiran radikal, menjadi dasar para teroris melakukan aksi terornya, silahkan persaksikan. Inilah keyakinan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan begini, anna min tamamin ijtima', bahwa untuk menyempurnakan persatuan umat Islam. Jadi Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab mengajak kita untuk bersatu, bukan untuk tercerai berai. Dan itu beliau sebutkan pada pondasi sebelumnya. Kalau ini kan nomor 3 dalam usul sittah. Beliau mengatakan bahwa di antara cara untuk menyempurnakan persatuan umat Islam supaya tidak terpecah-pecah adalah as-sam'a wa ta'ah. Siap mendengar dan taat kepada pemerintah. Liman ta'ammara 'alaina. Mendengar dan taat kepada mereka yang memerintah dan berkuasa. Walau kana 'abdan habasyian. Meskipun yang menjadi pemimpin dan penguasa itu seorang budak dari negeri Habasyah. Ini keyakinan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Jadi beliau memiliki keyakinan harus taat kepada pemerintah. Tidak boleh melawan, tidak boleh memberontak kepada pemerintah. Walaupun pemerintah yang sedang berkuasa secara hukum syar'i itu tidak memenuhi syarat. Bayangkan. Tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena untuk menjadi seorang pemimpin tidak boleh statusnya budak. Seorang pemimpin itu harus merdeka, bebas. Budak kok menjadi pemimpin? Enggak boleh. Tetapi beliau mengatakan, liman ta'ammara 'alaina walau kana 'abdan habasyian. Walaupun seorang budak dari negeri Habasyah. Karena dasar beliau berkeyakinan seperti ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassam'i wa ta'ah. Dan aku wasiatkan kalian untuk selalu mendengar dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun. Walaupun yang menjadi pemimpin yang berkuasa adalah seorang budak dari negeri Habasyah. Bahkan dalam riwayat yang lain cacat sekalipun. Kalau dia yang menjadi pemimpin dan penguasa, wajib kita taati. Tidak boleh ditentang, tidak boleh diberontak. Tidak boleh. Kata beliau selanjutnya, fabayyanallahu hadza bayanan syafian kafian biwujuhin min anwa'il bayan syar'an wa qadaran. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran telah menjelaskan poin ini lengkap, utuh, sempurna dengan berbagai cara, secara syar'i dan qadari, kenyataan yang ada di atas muka bumi. Thumma sara hadzal aslu la yu'rafu inda akthar man yad'i al-ilma fa kaifal 'amalu bihi. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Abdullah menyimpulkan, lalu poin ini, keyakinan semacam ini menjadi sesuatu yang semakin tidak diketahui oleh kebanyakan orang yang mengakunya memiliki ilmu. Kalau diketahui saja tidak, kata beliau, fakaifal amalu bihi, bagaimana kalau ingin diwujudkan dan dipraktikkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalau kita ingin membedah satu persatu gerakan-gerakan di dalam Islam, ingin kita bedah satu persatu, ada Sufi, Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah, itu yang ideologi. Belum nanti kalau kita berbicara tentang nama-nama keormasannya, nama-nama lembaganya, banyak sekali. Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, Jamaah Tabligh, semua banyak. Itu kalau kita bedah satu persatu, satu persatu, kemudian kita munculkan dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah wal jamaah, maka perbedaan yang paling menonjol, salah satunya, tidak semuanya, perbedaan yang paling mencolok itu prinsip yang ini. Satu-satunya dakwah yang mengajarkan untuk taat kepada pemerintah hanya dakwah salafiyah, dakwah tauhid, dakwah yang diusung oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Gerakan Wahabi itu satu-satunya gerakan yang mengajarkan untuk taat kepada pemerintah, satu-satunya gerakan yang melarang untuk melawan, memberontak kepada pemerintah, ya hanya gerakan Wahabi. Gerakan Wahabi yang mengajarkan untuk kita supaya selalu mendoakan kebaikan untuk pemerintah, gerakan Wahabi. Tapi sekarang diputar balik. Fakta yang jelas dan terang sedemikian ini, itu justru diputar balik. Kalau misalkan ada gerakan pemberontakan Al-Qaeda misalkan, wah itu terpengaruh pemikiran Wahabi. ISIS muncul terpengaruh pemahaman Muhammad bin Abdul Wahhab. Jamaah Islamiyah, negara Islam Indonesia, ini terpengaruh pemahaman Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Hanya dikarenakan apa? Hanya dikarenakan ketika mereka tertangkap, markas-markas mereka dikepung, kemudian mereka kalah, ketika digeledah ditemukan 1, 2, 3 kitab karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Langsung dikait-kaitkan seperti itu. Ini berarti terpengaruh oleh pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Apa salahnya? Kitab berada di situ, kemudian langsung dikait-kaitkan, oh ini pemikiran yang Muhammad bin Abdul Wahhab. Bisa saja orang punya buku, kemudian dia baca, mungkin. Yang kedua, kenapa yang diekspos hanya buku-buku Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab? Buku-buku lain yang sama-sama juga ditemukan, karya Sayyid Qutb, karya Yusuf Al-Qardawi, karya Salman Al-Audah, Safar Al-Hawali, karya Atil Misani, Hasan Al-Banna, itu juga ditemukan di markas-markas mereka. Kenapa tidak diekspos? Yang diekspos hanya 1, 2, 3 karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Sudah saking bencinya. Karena dakwah yang dibawa oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab adalah dakwah untuk mengajak masyarakat kembali kepada kemurnian Islam. Kembali kepada kemurnian Islam. Nah, saking bencinya mereka kepada gerakan Wahabi, beberapa ulama yang hidup ratusan tahun sebelum Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab dituduh Wahabi juga. Nggak masuk akal. Ada yang mengatakan Ibnul Qayyim itu Wahabi, Ibnu Taimiyah itu Wahabi, Ahmad bin Hanbal Wahabi. Ibnul Qayyim, Ibnu Taimiyah rahimallahu taala hidup di abad ke-7. Abad ke-7. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab hidupnya di abad 10, di abad ke-11 antara itu. Jadi jauh sekali, ada rentang waktu 400 tahun, 500 tahun. Tapi dituduh Ibnul Qayyim, oh, Wahabi itu Wahabi. Iya tuh Mas. Dituduh Wahabi, padahal Muhammad bin Abdul Wahab kapan? 1100 Hijriah. Syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimullah, Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimullah, disebut juga Wahabi itu Wahabi itu Wahabi. Insyaallah saking bencinya sampai kemudian apa? Mata batin sudah tertutup. Objektivitas sudah tidak lagi digunakan. Nah, itu keyakinan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Di dalam sebuah surat, dan surat itu disebarkan ke seluruh wilayah di bawah kekuasaan keluarga Su'ud waktu itu, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala menulis dalam surat itu, dan di bagian bawah diterangkan bahwa masing-masing wilayah harus mengcopy, jadi menulis ulang surat ini supaya diperhatikan baik-baik. Di dalam surat itu yang banyaknya ada 2 halaman, tapi yang kita ambil dan kita nukil intinya saja. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala mengatakan, wa aibon yadhkurul ulama anna inkaral munkar idza sara yahsulu bisababihi iftiraqun lam yajuz inkaruhu fa Allah Allah fil amali bima dzakartu lakum. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab mengingatkan, dan juga perlu diingat bahwa para ulama menjelaskan, mengingkari kemungkaran apabila menimbulkan efek perpecahan maka tidak boleh, sampai membuat terpecah-pecah. Karena untuk mengingkari kemungkaran jangan dilakukan, pertimbangkan lagi mafsadah dan maslahatnya. Orang seperti ini kok dianggap ekstrim, orang yang sedemikian lemah lembutnya kok dianggap keras. Lihat, beliau sampai memberikan pesan, kalau misalkan ingin mengingkari kemungkaran lalu efek dan dampaknya menimbulkan iftirak, perpecahan, jangan dilakukan. Kenapa? Demi persatuan umat. Artinya apa? Harus hati-hati, tidak asal ikut emosi. Maka saya ingatkan kalian kepada Allah, saya ingatkan Allah kepada kalian supaya melaksanakan apa yang sudah saya sebutkan di atas. Selanjutnya pada paragraf yang berikutnya, beliau mengatakan wal jami'u li hadza kullihi. Ya. Inti dari semua ini, annahu idza sadaral munkar min amirin aw ghairihi an yansaha birifqin wa khifyah ma yatasharrafu ahadun. Ini ajaran Wahabi. Kalau mau disebut Wahabi. Ini ajaran Wahabi. Ideologi Wahabi seperti ini. Yang menjelaskannya siapa? Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab yang disebut sebagai pendiri mazhab Wahabi. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, intinya apabila kemungkaran itu dilakukan seorang pemimpin, dilakukan pemerintah, penguasa atau yang lain, langkah yang harus dilakukan adalah an yansaha birifqin wa khufyah. Dia memberikan nasihat dengan lemah lembut dan secara rahasia. Tidak boleh di muka umum. Tidak boleh di depan khalayak ramai. Apalagi disebarkan di media massa, di media sosial. Itu bukan ajaran Wahabi. Kalau mau disebut Wahabi. Itu bukan ajaran Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau tekankan lagi, ma yatasyarrafu ahadun, tidak boleh ada orang lain yang tahu. Kenapa? Karena mengikuti sabda-sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, Nabi Muhammad SAW sering kali berpesan. Salah satu dalam sebuah kesempatan Nabi mengatakan, man kana indahu lidhi sultanin min nasihat. Kalau misalkan ada di antara kalian yang ingin memberikan nasihat, masukan, kritikan, saran kepada pemerintah, penguasa, kata Nabi alaihi salatu wasallam, falyakhudh biyadi wal yakhlu bihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil tangannya, pegang dengan cara yang baik, ajak di tempat yang sepi, silakan bicara empat mata. Misalkan diterima, alhamdulillah. Kalau misalkan nasihat, kritikan, masukan, saran itu ditolak mentah-mentah bahkan, kata Nabi alaihi salatu wasallam, faqad addama alaihi, dia sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya. Ini ajarannya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Jadi tidak benar kalau misalkan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab itu disebut sebagai seorang ekstremis, sebagai seorang yang memiliki haluan revolusi, ingin melakukan pemberontakan, ya, unjuk rasa dan demonstrasi, itu cara-cara yang ditentang oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Maka sangat zalim dan betul-betul zalim, besar sekali dosanya menisbatkan sesuatu yang keliru kepada seseorang yang dia sendiri tidak memiliki keyakinan seperti itu. Kita anggap Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala seorang ekstremis, padahal beliau berlepas diri dari faham ekstrem. Menganggap Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sebagai tokoh yang membenarkan gerakan-gerakan radikal dan terorisme, padahal Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala paling anti terhadap faham radikalisme dan terorisme. Kitab-kitab beliau menjadi saksi. Ya. Kita bisa membaca dalam kitab-kitab beliau bagaimana beliau mentahdzir, mengingatkan umat dari pemahaman dan ideologi Khawarij. Dalam kitab Al-Masailul Jahiliyah, dalam kitab Fadlul Islam, dan kitab-kitab yang lain, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala sangat menentang faham Khawarij, faham terorisme, faham radikalisme. La haula wa la quwata illa billah. Nah, yang sekarang menjadi sasaran siapa? Yang menjadi sasaran adalah kerajaan Arab Saudi. Ya. Karena secara kepemimpinan, birokrasi, yang meneruskan adalah anak cucunya Muhammad bin Saud rahimahullah. Yang berjuang di bidang agama, dakwah, adalah anak cucu keturunan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ketika kita menyebut kerajaan Arab Saudi, secara umum orang akan menilai, oh, kerajaan Wahabi, negara Wahabi, selalu disematkan Wahabi. Tidak sedikit sumber-sumber referensi yang menyebutkan secara tidak jujur, menyebut Arab Saudi itu mendukung terorisme, membiayai dan mendanai Al-Qaeda, membiayai dan mendanai para pemberontak di Suriah. La haula wa la quwata illa billah. Usamah bin Laden, tokoh sentral dalam jaringan Al-Qaeda, itu tokoh sentralnya, tokoh yang paling berpengaruh. Usamah bin Laden itu mencaci maki Asy-Syeikh bin Baz rahimahullah, dicaci maki habis oleh Usamah bin Laden. Usamah bin Laden sebagai perwajahan dari jaringan Al-Qaeda itu mengkafirkan kerajaan Arab Saudi. Apa kemudian bisa dibenarkan anggapan kerajaan Arab Saudi itu yang mendanai Al-Qaeda? Nah, Al-Qaedanya sendiri mengkafirkan kerajaan Arab Saudi. Dikafirkan. Usama bin Laden mengkafirkan Raja Abdullah yang sudah wafat, sudah meninggal dunia. Usama bin Laden memuji para pelaku aksi teror, karena beberapa kali teror itu dilakukan di Arab Saudi oleh ekstremis radikalis dari kalangan Al-Qaeda, ISIS dan yang semisalnya, dan itu berkali-kali terjadi, selalu terjadi. Nah, tapi konteksnya waktu itu Usama bin Laden memuji para pelaku teror terkhusus di kota Khubar namanya. Mereka meledakkan bom dengan eksplosif, ledakan yang sangat besar sekali, menimbulkan korban meninggal dunia 18, yang luka-luka lebih dari 350. Itu para pelakunya, disebut oleh Usama bin Laden sebagai kami memberikan penghormatan dan pemuliaan kepada para pemuda yang sudah melaksanakan tugas mulia. Jadi para pelaku-pelaku yang melakukan aksi bom bunuh diri itu justru dipuji oleh Usama bin Laden. Yang menjadi korban siapa? Yang menjadi korban adalah kerajaan Arab Saudi. Yang menjadi korban adalah kaum muslimin di dalam kerajaan Arab Saudi. Arab Saudi sendiri itu menjadi target teror. Dan itu terus berulang. Tiap tahun selalu saja ada. Mungkin karena kita yang kurang mengikuti informasi. Kita kurang mendapatkan berita. Tapi hampir bisa dikatakan tiap tahun ada saja aksi teror. Peledakan, pengoboman. Nah. Fala haula wala quwata illa billah. Bahkan dulu pernah. Masjidil Haram itu dikuasai oleh kelompok Juhaiman. Kelompok Juhaiman. Sampai beberapa jamaah haji menjadi korban. Raja waktu itu yang sedang tawaf. Nah, hampir saja menjadi korban. Akhirnya pasukan khusus didatangkan. Mereka para radikalis ekstremis ini tetap tidak mau menyerahkan senjata. Tidak mau menyerah. Ya akhirnya mereka terbunuh semua. Nah, semuanya diamankan, dikeluarkan. Mereka bersembunyi di bawah. Lantai bawah. Nah, kemudian dialiri air banyak terus disetrum. Gak ada cara yang lain. Nah, jadi yang perlu diingat bahwa kerajaan Arab Saudi sendiri itu menjadi target teror. Menjadi target teror. Lah, sebuah kerajaan yang selalu dan sering menjadi target terorisme. Kok dikatakan menyuplai terorisme? Kok dituduh mendanai gerakan-gerakan terorisme? Hanya karena disebut memiliki faham Wahabi? La haula wala quwata illa billah. Beberapa waktu yang lalu, Arab Saudi sendiri itu menginisiasi dan juga mempelopori untuk membentuk koalisi negara Islam anti-terorisme. Koalisi negara Islam anti-terorisme yang kemudian diikuti sampai 34 negara atau 44 negara, negara-negara Islam. Indonesia tidak ikut tapi mendukung. Yang paling dekat dengan kita negara Malaysia ikut. Jadi sekian puluh negara-negara Islam itu dikoordinir oleh Arab Saudi membentuk koalisi negara Islam anti-terorisme. Bahkan mereka mengadakan latihan militer bersama-sama. Untuk apa? Memerangi terorisme. Negara yang seperti ini kemudian dituduh sebagai sebagai negara teroris, sebagai pelindung dan penyuplai gerakan-gerakan terorisme hanya dikarenakan lekat dengan faham Wahabi menurut mereka. La haula wala quwata illa billah. Beberapa tahun yang lalu kerajaan Arab Saudi secara resmi memberikan bantuan sebanyak $100 juta. $100 juta, Mas. 100 juta kali 10 ribu berarti berapa? Berapa, Mas? Berapa? Banyak ya? $100 aja udah senang, udah kipas-kipas gini. Apalagi $100 juta. 100 juta kali 10 ribu, Mas. Berapa itu? 10 ribu nolnya berapa? 4. 100 juta tambah 01 sudah 1 miliar. Hah? 1 triliun? Besar gak ya? Oh, besar sekali. 1 triliun udah bisa membangun lantai berapa kita Masjid Al-Jihad ini. Itu cuma-cuma, Mas, hibah. Diberikan sebagai donasi bantuan resmi dari pemerintah Arab Saudi kepada PBB untuk membentuk badan anti-terorisme. Sebelumnya $10 juta. $10 juta itu juga banyak. Berarti 100 miliar, ya. Itu cuma-cuma, enggak ada perjanjian, enggak ada yang segala macam kasih bentuk badan anti terorisme. Kalau dengan negara kita, negara Indonesia, alhamdulillah. Ya, untuk penanganan terorisme itu sebenarnya negara kita dalam hal ini kepolisian Republik Indonesia itu punya kerjasama yang cukup kuat dengan kepolisian Kerajaan Arab Saudi, apalagi setahun dua tahun belakangan ini. Beberapa waktu yang lalu ketika Raja Salman berkunjung ya kan, itu kan ada juga MOU, kesepakatan antara kepolisian Indonesia dengan kepolisian Arab Saudi. Waktu itu apa namanya, Kepala BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, masih Komjen Suhardi Alius, itu melakukan pertemuan dengan Kepala Kepolisian Arab Saudi, Letnan Jenderal Usman bin Yasir Al-Mahriji. Itu buat kesepakatan untuk kerjasama dalam hal penanggulangan terorisme. Bahkan Kerajaan Arab Saudi itu memberikan fasilitas untuk keluarga anggota Densus 88 yang menjadi korban terorisme untuk dihajikan gratis sebagai tamu negara. Sebagai tamu negara. Maka ya tidak benar, dan sangat-sangat tidak benar kalau kemudian menghubung-hubungkan Kerajaan Arab Saudi itu dengan apa? Dengan Wahabi. Ya. Kemudian Wahabi itu berarti teroris, Wahabi itu berarti radikalis, Wahabi itu pasti ekstremis. Sangat tidak beralasan sekali. Sangat tidak beralasan sekali. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala sebagai mufti Kerajaan Arab Saudi, ini berarti pernyataan resmi dari Kerajaan Arab Saudi yang disampaikan oleh mufti. Kata beliau rahimahullahu taala tentang kewajiban untuk taat kepada pemerintah dan tidak boleh melakukan pemberontakan. Supaya kita faham dan mengerti bahwa faham Wahabi, kalau memang disebut seperti itu, demikian juga Arab Saudi sebagai kerajaan yang dikatakan berfaham Wahabi, itu tidak membenarkan aksi-aksi terorisme. Sangat menentang aksi-aksi radikalisme, apalagi sampai tingkatannya pemberontakan. Arab Saudi sebagai kerajaan yang memiliki faham Wahabi itu melarang demonstrasi, unjuk rasa. Nah, yang tujuannya menentang serta menjelek-jelekkan pemerintah. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu amma ba'du. Faqad qala Allahu 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. An-Nisa ayat 59. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala menyebut ayat ini yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta pemimpin-pemimpin kalian. Kalau misalkan kalian berselisih dalam hal apapun, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itulah yang terbaik dan paling bagus hasilnya. Kata beliau, fahadhil ayatu nassun fi wujubi ta'ati waliyil amri. Ayat di atas merupakan penegas nas yang jelas. Hukumnya wajib mentaati pemerintah. Siapa? Wahumul umara wal ulama. Dua pihak sekaligus, para umara dan ulama. Ini keyakinan dan paham dalam tanda kutip Wahabi. Yang disebut sebagai Wahabi itu paling anti, paling kontra dengan terorisme. Maka sungguh sangat disayangkan dan kita bersedih ketika sebuah kesimpulan kasar tanpa bukti, kesimpulan yang terburu-buru, ketika menilai seorang salafi, menilai dakwah salafiyah, menilai kaum salafiyin, menilai pondok-pondok salafi, itu patut diawasi. Kenapa? Karena fahamnya faham Wahabi. Kalau sudah Wahabi itu berarti nanti ditakutkan mereka akan memberontak, mengajarkan faham-faham radikal dan terorisme. La haula wala quwwata illa billah. Sampai-sampai di beberapa tempat ada semacam kekhawatiran. Kalau misalkan ada orang datang dari kepolisian, dari Kementerian Agama, terus ditanya, ini pelajaran yang diajarkan apa di sini? Cenderungnya menghindari untuk menyampaikan Kitab Tauhid, Al-Ushul Thalathah. Nanti yang disampaikan apa? Ini Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tafsir Ibnu Katsir. Masyaallah, bagus. Tapi ya cukup beralasan memang. Kenapa? Belum tentu semua pihak bisa memahami. Ketika kita terang-terangan, oh ini kitab yang kita ajarkan, Kitab Tauhid, Ushul Thalathah, Kasyful Syubhat, misalnya Al-Qawaidul Arba, tulisan siapa? Muhammad bin Abdul Wahab. Bisa dicurigai dan diawasi. Dan sekali lagi kekhawatiran seperti itu ya cukup beralasan. Makanya ya gak ada masalah kalau misalkan ada orang tanya, yang tanya mungkin kita khawatir salah paham. Misalnya kitab-kitab yang diajarkan di sini, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi. Misalkan, silakan. Tapi ini kan sebagai tambahan bukti bahwa sampai sedemikian dahsyatnya stigma atau pemikiran negatif yang tidak pantas, yang tidak seharusnya terhadap Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Nah, demikian juga terhadap orang-orang yang ingin mengikuti langkah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Sangat tidak menyenangkan sekali lah. Sangat tidak menyenangkan sekali ketika kita mendengar statement, pernyataan, pendapat, atau analisis yang selalu menyandingkan antara frasa atau kata Wahabi ekstremis, Wahabi radikalis. Ini harus diluruskan. Dosa besar. Sesuatu yang tidak dilakukan Muhammad bin Abdul Wahhab, dikatakan beliau melakukannya. Sesuatu yang bukan keyakinan beliau, lalu dikatakan ini keyakinannya. Mengajarkan kekerasan ini segala macam. La haula wala quwwata illa billah. Kata beliau, wa qad ja'at as-sunnatus sahihah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tubayyinul ma'na. Sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih itu telah menjelaskan makna ayat di atas. Wa tufidul ayatu bi annal murad ta'atuhum bil ma'ruf. Ayat di atas menjelaskan bahwa keharusan kita untuk mentaati mereka itu dalam perkara yang baik. Fa idza amaru bil ma'siyati fala yuta'una fil ma'siyah. Kalau misalkan penguasa memerintahkan kita untuk berbuat maksiat, maka tidak boleh ditaati. Lakin akan tetapi la yajuzul khuruju alaihim bi asbabiha. Tidak boleh melakukan aksi kekerasan, tidak boleh melakukan aksi terorisme, tidak boleh melakukan aksi pemberontakan untuk melawan mereka. Sabar. Nah, sabar. Maka di beberapa daerah yang komunikasi antara kita dengan aparat keamanan itu berjalan baik, alhamdulillah, semakin hari mereka semakin paham. Salah satu keuntungan bagi kita, Ahlus Sunnah Salafiyin, dengan adanya gerakan-gerakan demonstrasi, menurunkan massa sebanyak-banyaknya di jalan raya, mulai aksi 212, aksi 411, yang berulang kali itu ya, jilid 1, jilid 2, aksi damai, aksi super damai. Sampai kemudian persaudaraan alumni 212, kemudian berlanjut ke urusan bisnis, retail, penjualan, toko-toko, jejaring, sampai kemudian ada usulan buat partai sendiri, ujung-ujungnya itu juga. Di beberapa daerah ketika aksi-aksi itu dilakukan, aparat keamanan dari Koramil, dari Polsek, kalau Koramil itu Babinsa, kalau Polseknya ya Babinkamtibmas, mungkin ada yang langsung ke Kodim Polres tanya, gimana Pak Ustadz ikut ke Jakarta? Enggak, kita paling anti seperti itu. Oh, matur nuwun. Kita kirimin ceramah Ustadz-Ustadz kita kirimin artikel, ini lho Pak sikap kami seperti ini. Oh ya, matur nuwun Pak Ustadz. Mereka bisa membaca dan memetakan, oh ternyata Salafi itu gak ikut-ikutan. Nah, bahkan tidak jarang memang terus di apa namanya, di cross-check di lapangan, jangan-jangan jawaban ustadznya enggak, tapi pengikutnya iya. Kan itu. Dicek keberangkatan, ya tetap taklim, tetap daurah. Yang di Jakarta ramai teriak-teriak, kita di sini tetap belajar. Oh ya, benar. Itu yang komunikasinya baik dan bagus. Maka kita yang belum baik komunikasinya, ya harus apa, berkomunikasi dengan baik. Kita tingkatkan komunikasi itu. Untuk apa? Menjelaskan yang benar ini, kalau ini salah. Nah, maka salah satu yang harus kita seriusi sekarang adalah proses penyebaran majalah Asy-Syariah edisi khusus. Edisi apa? Anti radikalisme, kontra terorisme. Dan Cilacap sudah ya? Belum. Sumpih wis lah. Cilacap belum apa? Yang anu, tebar majalah. Belum datang. Pokoknya itu tugas kita bersama. Bukan tugas pengurus, bukan tugas ustaz. Tugas kita bersama. Tugas kita bersama. Kalau misalkan jatahnya terlalu sedikit, silakan fotokopi. Enggak ada masalah. Untuk tetangga-tetangga kita, untuk masjid-masjid kita, untuk tamir-tamir kita, ternyata orang senang. Wah, ini gimana? Jumlahnya terbatas. Fotokopi. Biaya sendiri. Asalkan amanah. Amanah itu tidak diperjualbelikan, Mas. Tidak ada yang dikurang-kurangi. Udah fotokopi sebarkan. Alhamdulillah. Satu polsek jatahnya satu. Misalkan. Yang lain saya juga minta mas. Ya kalau kita usul gak datang-datang udah fotokopi. Kalau fotokopi cetak sendiri. Alhamdulillah. Nah, kenapa? Karena tujuannya adalah menyebarkan pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar. Karena sampai sekarang tidak sedikit yang masih menilai dan menganggap bahwa dakwah Salafiyah itu sama dengan gerakan ekstrim, gerakan radikal. Dan ini. Hanya karena apa? Hanya karena lihat penampilan kita seperti ini. Nah, tapi yang perlu diingat juga, barakallahu fikum, sikap dan akhlak kita dalam bermasyarakat itu menjadi bukti yang paling dekat, bukti yang paling nyata. Bukti yang paling dekat, bukti yang paling nyata. Saya berikan satu contoh. Barakallahu fikum. Saya berikan satu contoh. Sebuah masjid. Ya. Sebuah masjid itu kalau selepas sholat berjamaah, terutama maghrib dan subuh, maghrib subuh plus isya lah, katakan di sebuah masjid itu selesai salam zikir berjamaah dipimpin oleh imam ya masjid, masyarakat kita sholat di sana. Apa beratnya? Kita juga berzikir, tapi tidak bersama dengan mereka. Kita zikir sendiri. Sampai mereka selesai, kita selesai. Sangat tidak mengenakkan dalam pandangan kita. Masjid begini, ada satu shof pertama, shof kedua, masyarakat tetangga-tetangga kita. Kita berada di shof paling depan, karena rajin, shof paling dua, atau shof yang ketiga, keempat, mereka baru mulai zikir gini, terus satu-satu keluar, satu-satu sholat sunnah. Orang kelihatan sekali ada perbedaannya. Kelihatan sekali. Sabar wong, berzikir itu juga panjang sebenarnya. Iya kan? Selesai sholat itu kan kita berzikir pelan-pelan. Jangan sampai kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru mulai zikir, yang ini udah keluar sholat sunnah di teras sana, teras ini. Itu satu contoh. Barakallahu fiikum. Sehingga anggapan-anggapan seperti itu muncul. Wah, ini menganggap kita sebagai ini, menilai kita seperti ini, Salafi Wahabi dan seterusnya. Tapi kalau misalkan tidak, kita sabar, kita tetap zikir. Mereka zikir bersama, zikir berjamaah, kita zikir sendiri. Kan itu. Mereka selesai, mungkin kita masih belum selesai. Karena zikir kita lebih khusyuk, lebih banyak. Kalau mereka la ilaha illallah, kalau kita la ilaha illallah. Kan itu. Ini satu contoh saja, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Jadi itu pemahaman Wahabi ya, dalam tanda kutip. Artinya kalau kita mengikuti istilah yang mereka gunakan. Likaulihi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala berdasarkan sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, ala man waliya alaihi walin faraahu ya'ti syai'an min ma'siyatillah falyakrah ma ya'ti min ma'siyatillah wala yanzi'anna yadan min ta'atin, akhrajahu Muslim wa Ahmad wa ghairuhum. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, ketahuilah, barang siapa memiliki pemimpin, penguasa, pemerintah, lalu dia melihatnya melakukan maksiat, hendaknya dia benci perbuatan maksiat itu. Tapi jangan sampai dia melepaskan ketaatan dari tangannya. Jangan memberontak. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa man kharaja minat ta'ati wa farakal jama'ah, famata mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah, dia tinggalkan kaum muslimin, lalu meninggal, maka meninggalnya dalam keadaan jahiliyah. Hadis ini dipakai orang LDI untuk bayat kepada amirnya. Keliru. Ini untuk pemerintah yang resmi. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, alal mar'i as-sam'u wa ta'ah fi ma ahabba wa karih. Seseorang itu wajib untuk mendengar dan taat terhadap pemerintahnya, suka ataupun tidak. Illa an yu'mara bi maksiatin, kecuali kalau dia diperintahkan berbuat maksiat. Fa in amara bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah. Kalau misalkan diperintahkan berbuat maksiat, maka tidak wajib mendengar, tidak wajib taat, tetapi tidak boleh memberontak. Tetapi tidak boleh memberontak. Wa sa'alahu sahabiyyu lamma dzakara annahu yakunu umara ta'rifuna minhum wa tunkirun qalu fama ta'muruna. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ditanya seorang sahabat ketika Nabi alaihi salatu wasallam menerangkan bahwa nanti akan muncul pemimpin-pemimpin penguasa yang melakukan kemungkaran. Mereka juga melaksanakan tugas tapi kemungkaran dilakukan. Para sahabat bertanya, "Fama ta'muruna wahai Nabi, kalau memang muncul pemimpin seperti itu, apa perintah Anda untuk kami?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Addu ilaihim haqqahum wasalullaha haqqakum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tunaikan hak mereka. Laksanakan kewajibanmu. Adapun hakmu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala." Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya keterangan masih dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala, yang intinya bahwa pemahaman Wahabi, yang dikatakan pemahaman Wahabi itu dikatakan sebagai pemahaman ekstrim radikal yang membenarkan aksi-aksi teror, itu tidak benar. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, pengikut-pengikutnya, dan yang menjadi pendukung beliau rahimahullahu taala, itu sama sekali tidak membolehkan faham radikal. Demikian juga gerakan-gerakan teror, itu tidak dibenarkan. Mereka sangat kontra dan mereka sangat anti. Wallahu a'lam bishawab. Sudah cukup sore, khawatir juga hujan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Para ulama yang menulis tentang Wahabi dalam rangka membela, itu sangat banyak sekali. Kalau kita kumpulkan sampai puluhan, masing-masing dari aspek yang berbeda, kalau misalkan itu dibahas sangat panjang. Wallahu a'lam bishawab.